Kita bahas kemarin terakhir tentang Allah mendengar. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis bahwa Allah mendengar, maka yang dimaksud adalah ada dua. Yang pertama, sam'un yata'allamu bil masmu'ah. Mendengar yang berhubungan dengan suara. Ada suara Allah mendengar. Sekecil apapun suara itu, bisik-bisik, Allah mendengar. Ini yang pertama. Yang kedua, sam'un bimakna al-istijarah. Mendengar, tapi yang dimaksud adalah apa kembali? Mengijabah. Allah mendengar doa kita. Maksudnya Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa kita. Ada dua pengertian dan dua-duanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya kira dalam bahasa Indonesia pun seperti ini. Sering kita mendengar orang mengatakan, alhamdulillah Tuhan mendengar doa saya. Alhamdulillah Allah mendengar doa saya. Yang dimaksud mengabulkan, bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar tentu suara, tentu kapanpun Allah mendengar. Kemudian as-sam'u alladhi bi makna idraku shawt salasatu aqsam. Mendengar yang bermakna mendengarkan suara, yang berhubungan dengan suara, ini pun dibagi menjadi tiga. Dan tiga-tiganya ada dalam Al-Qur'an. Tiga-tiganya ada di dalam hadis. Inilah ahlus sunnah. Ketika sesuatu itu ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak dinafikan. Ada di dalam hadis, tidak dinafikan. Berbeda dengan firqah-firqah belah. Apa yang ada dalam Al-Quran ditiadakan. Seperti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kedua tangan Allah ini ditiadakan oleh firqah-firqah belah. Wajah Allah ditiadakan. Nah, ada pun Al-Sunnah tidak. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Nabi sabdakan dalam hadis, tidak pernah ditiadakan, tapi difahami dengan sebenarnya. Ya. Ketika Allah menghendaki secara kauniyah, ketika Allah menghendaki secara syariah, ini pun dibahas bahwa kehendak Allah ada dua. Ya. Yang pertama, ada tiga. Mendengar yang bersangkut paut dengan suara. Ada dua. Yang ada tiga. Yang pertama, ma yuqsadu bihi tahdhi. Yang bermakna ancaman. Yang bermakna ancaman. Yang kedua, ma yuqsadu bihi ta'yi. Yang kedua, yang bermakna penguatan, diperkuat di sini. Yang ketiga, ma yuqsadu bihi bayanu ihaqatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan Allah mengetahui, pengetahuan Allah meliputi sempurna. Nah, mari kita lihat contoh satu persatu. Beliau tidak mengada-ada di sini pembagian ini karena ada dalam Al-Qur'an. sama dengan tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini para ulama salaf tidak mengada-ada. Tidak seperti tuduhan sebagian orang bahwa orang-orang salafi membuat bid'ah, membagi tauhid menjadi tiga, seolah-olah seperti trinitas. Padahal Rasul belum pernah bersabda, saudara-saudara, tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Betul, Rasulullah memang belum pernah bersabda seperti itu. Sama dengan Rasul juga belum pernah bersabda hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan. Hukum asal dunia semuanya adalah haram kecuali yang aku larang. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi apakah kalimat itu batil? Tentu tidak. Kalimat itu hak. Kalimat ini keluar dari mulut para ulama, ditulis oleh tinta para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kita yang bukan ulama memahami Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan tauhid dibagi tiga tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang secara persis disabdakan oleh Nabi seperti itu tidak, tapi lihat dalam Al-Quran tentang tauhid rububiyah, Allah terangkan bahwa akulah satu-satunya yang menciptakan, akulah satu-satunya yang menurunkan hujan, akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Apa ini kalau bukan rububiyah? Akulah satu-satunya yang berhak disembah, akulah satu-satunya yang berhak dimintai doa. Apa kalau bukan tauhid rububiyah? Itu bertebaran dalam Al-Quran. Nah, kemudian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yang nama dan sifat itu tidak mungkin ada pada malaikat, jin, manusia, hewan. Nama dan sifat-sifat itu hanya ada pada diri Allah. Apa kalau bukan tauhid asma wa sifat? Termasuk apa yang beliau ucapkan di pembahasan ini, bahwa Allah mendengar yang bersangkut paut dengan suara dibagi tiga. Yang pertama untuk ancaman. Ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Zumar. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik mereka, ucapan mereka secara pelan-pelan, bisikan mereka yang dirahasiakan oleh mereka, dikira kami tidak dengar? Maksudnya bisikan mereka untuk membunuh Nabi. Mereka berbisik-bisik merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW. Aku mendengar, kata Allah. Apakah mereka sangka aku tidak mendengar? Aku mendengar. Berarti apa? Mengancam. Kalau Allah mendengar, tidak mungkin Allah tinggal diam. Allah akan menolong Nabi-Nya, Nabi terakhir Muhammad SAW, sampai risalah ini selesai, sampai seluruh yang haram telah disampaikan oleh Nabi bahwa itu haram, sampai semua yang wajib telah disampaikan oleh Nabi bahwa itu wajib, seluruh kebaikan telah disampaikan oleh Nabi bahwa itu baik, seluruh keburukan telah disampaikan oleh Nabi bahwa itu buruk. Maka jika ada kebaikan ibadah yang di zaman Nabi tidak ada, belum pernah ada, tapi ternyata itu baik, berarti telah menuduh Nabi. Berarti Nabi belum menyampaikan kebaikan. Seperti maulid. Saudara-saudara kita beranggapan bahwa maulid itu baik, maulid Nabi. Padahal Nabi seumur hidup belum pernah merayakan maulid. Nabi tidak kenal maulid Nabi itu apa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari tidak kenal maulid Nabi itu apa. Nah, orang yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu baik, Nah, berarti pernah telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyembunyikan kebaikan. Iya kan? Kan kebaikan, kenapa Nabi enggak ajarkan? Kenapa Nabi enggak contohkan? Katanya kebaikan. Berarti Nabi menyembunyikan kebaikan. Ini tuduhan keji tentu. Orang yang mengatakan bahwa maulid itu baik. Ya. Kita bicara maulidnya, bukan ceramahnya. Ya. Maulid. Maulid bukan ceramah. Ceramah kan yang malam bisa. Kenapa pas 12 Rabiul Awal terhadap orang-orang yang merayakan maulid, tolong tanyakan, apakah kira-kira Nabi tahu kalau maulid itu baik? Apakah kira-kira Rasulullah tahu kalau maulid itu baik? Kira-kira jawabnya apa? Kira-kira jawabnya apa? Nah, kalau jawabnya tahu, berarti Nabi menyembunyikan kebaikan. Udah tahu Nabi maulid itu baik. Kenapa beliau gak contohkan mengadakan maulid Nabi? Ya. Kalau jawabannya Nabi tahu kalau maulid itu baik. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai seluruh para sahabat menyembunyikan kebaikan. Tidak mengamalkan kebaikan, meninggalkan kebaikan karena tidak pernah merayakan maulid. Itu kalau mereka jawab Nabi tahu maulid itu baik. Kalau mereka jawab Nabi enggak tahu, maka berarti antum lebih pintar dari Nabi. Kan begitu ya. Nabi gak tahu kalau maulid itu baik. Yang tahu antum ya. Nabi gak merayakan maulid, antum merayakan maulid. Berarti antum lebih pintar dari Nabi. Kalau antum mengatakan bahwa Nabi gak tahu, makanya Nabi gak merayakan maulid. Ini kan mudah sekali dipahami. Ya. Kalau pertanyaan kenapa Nabi gak naik motor, kenapa Nabi gak naik mobil dan seterusnya, ini kan mustahil. Karena memang belum ada motor, belum ada mobil. Tapi karena Nabi merayakan hari kelahiran sendiri, kan mudah sekali. Mudah bagi Nabi untuk bertanya kepada Allah. Dan Allah gak usah nunggu ditanya. Allah akan kabarkan kepada Nabi Muhammad, engkau lahir 12 Rabiul Awal. Maka setiap melewati 12 Rabiul Awal, bikinlah acara. Ceramah boleh, baca selawat boleh, kumpul-kumpul boleh. Yang penting bedakan antara 12 Rabiul Awal dengan yang lain. Tentu Allah akan firmankan seperti itu. Bagaimana Allah enggak kepikiran, Rasul enggak kepikiran, para sahabat enggak kepikiran, malah kita kepikiran. Ya. Yeah. Apa enggak lebih pintar dari Allah dan Rasulnya? Ya. Yeah. Maka hilangkan kata-kata maulid Nabi dari diri kita. Karena itu tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Antum tahu siapa yang pertama kali mengadakan maulid? Antum tahu siapa yang pertama kali mengadakan maulid? Syi'ah Rafidhah. Dan bukan maulid Nabi. Maulid siapa? Maulid Husain, maulid Hasan, maulid Ali, maulid Fatimah. Karena mereka dinasti Fatimiyah, Bani Fatimiyah di Mesir, dari di Maimun, Al-Qadda. Tujuannya itu membesar-besarkan imam mereka di hari kematiannya, di hari kelahirannya. Atas usul sebagian mereka, biar kaum muslimin simpati kepada kita, kita sekalian mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah maulid Nabi. قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Al Imran 181. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah fakir, Allah miskin. Ucapan siapa kali? Ucapan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu lancangnya, beraninya mengatakan innallaha faqir, Allah itu fakir, Allah miskin, wa nahnu aghnia, kami yang kaya. Luar biasa ucapan orang-orang Yahudi. Diabadikanlah Allah dalam Al-Quran ucapan buruk mereka. Kenapa orang Yahudi mengatakan Allah fakir? Kenapa kemarin? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Bahasanya itu, kalimatnya itu. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, maksudnya bersedekah, berjihad dengan hartanya, maka Allah akan balas dengan lipat ganda. Kalimat ini difahami oleh orang-orang Yahudi, Allah fakir sampai minta pinjaman. Yeah. Padahal yang dimaksud oleh Allah adalah, dan semua orang tahu, untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Untuk para fakir, untuk para miskin, untuk bangun masjid, bangun pesantren, dan seterusnya. Kan bukan untuk Allah, diletakkan di satu tempat, nanti hilang, diambil oleh Allah. Kan tidak begitu. Ya, memang mulut Yahudi itu gatal untuk menghina Allah, menghina Tuhan. Ya. Sebetulnya mereka juga tahu, tidak mungkin Allah betul-betul mengambil pinjaman itu untuk manusia sendiri, untuk fakir, untuk miskin, untuk fisabilillah. Allah akan balas. Bahasa yang dipakai oleh Allah, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat. Inilah Yahudi. Nah, Allah dengar. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir, Allah dengar. Kata-kata Allah dengar di sini tujuannya untuk mengajarkan, bukan untuk memberitahu. Semua orang tahu Tuhan Maha mendengar. Tapi kalimat ini bernada ancaman. Aku dengar. Allah mendengar. Allah tahu. Nadanya mengancam. Bukan memberitahu. Yang kedua, wa amma ma yuqsadu bihi at-ta'yi fa faqawlihi ta'ala li Musa wa Harun. Adapun yang kedua, mendengar di makna at-ta'yi, menguatkan, menghibur. Surat Tuha, innani ma'akuma asma'u wa Harun. Sungguh aku bersama kalian berdua. Siapa kalian berdua ini? Musa dan Harun. Wahai Musa, wahai Harun, kami, aku bersama kalian berdua. Aku dengar, aku lihat. Asma'u wa Harun. Untuk apa? Untuk menguatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk menghibur Nabi Musa, Nabi Harun. Agar mereka berdua tenang, tentera, senang, jangan takut, gelisah, kan berhadapan dengan Fir'aun. berhadapan dengan musuh-musuh dakwah yang kejam, yang sadis, yang tidak segan-segan membunuh. Allah hibur, Allah kuatkan mereka berdua dengan kalimat ini: sungguh aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat apa yang kalian lakukan, apa yang manusia perlakukan terhadap kalian berdua, aku dengar, aku lihat. Yeah. Dan ini ada pelajaran di sini ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan agar Allah membinasakan Fir'aun. Nabi Musa yang berdoa, Harun tidak ikut berdoa, hanya mengaminkan, mendengar mengaminkan. Apa setelah itu terjadi? Allah menjawab, "Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua telah aku kabulkan." Menarik ini. Doa kalian berdua telah aku kabulkan. Doa kalian berdua. Padahal yang berdoa siapa tadi? Nabi Musa, Nabi Harun gak ikut-ikutan. Dia mendengarkan, mengaminkan. Tapi bagi Allah, Harun sudah ikut berdoa. Nah, keluar hukum dari sini bahwa ketika kita tidak baca Al-Fatihah, tetapi kita mendengarkan imam baca Al-Fatihah, maka sudah cukup kita membaca Al-Fatihah. Karena kita mendengarkan. Maka ini menguatkan pendapat Syahbani, Syekhul Islam, Imam Syafi'i dan lain-lain yang berpendapat bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, cukup mendengar. Diperkuat dengan ayat dan hadis. Qul idza al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an sedang dibaca, dengarkan. Iya. Untuk di umum, di luar salat dan di dalam salat. Ya. Walaupun sekali lagi di sini ada khilaf, tetapi inilah yang kuat. Nah, termasuk ketika ada ayat-ayat, ada hadis yang mengatakan mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertahlil. Padahal yang bertasbih berapa orang? Satu. Yang bertahmid berapa orang? Satu. Yang lain mendengarkan. Sedang apa engkau tinggalkan mereka? Pertanyaan Allah kepada malaikat yang baru saja meninggalkan majlis ini. Sedang apa mereka? Engkau dapati mereka sedang apa? Dijawab, mereka mensucikan engkau, bertasbih. Mereka memuji engkau, bertakbir. Ya. Mereka membesarkan engkau, bertakbir. Padahal yang membesarkan engkau siapa? Satu orang, yang lainnya dengeri. Yang membesarkan engkau, yang mensucikan engkau, Allah besar, Allah sanggup melakukan apa saja, saudara-saudara. Yang bilang begini kan satu, yang lainnya dengeri. Tapi Allah bertanya kepada malaikat, mereka sedang apa? Malaikat menjawab, mereka membesarkan engkau. Malaikat tidak mengatakan, mereka sedang mendengarkan seorang yang sedang membesarkan engkau. Tidak. Yeah. Maka mendengarkan sudah cukup. Maka jangan menyaingi. Ada orang baca Al-Quran, dengarkan, cukup. Tidak perlu menyaingi. Tidak perlu ikut-ikutan. Tidak perlu membarengi ini. Ya. Cukup dengarkan. Sudah dikatakan sebagai membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa amma ma yuqsadu bihi bayanul ihatah. Adapun mendengar yang dimaksud adalah menerangkan al-ihatah, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Ini sebagaimana yang disebut dalam al-mujadalah yang kemarin sudah kita singgung sedikit. Kisah tentang siapa kemarin? Ubadah bin Shamit yang sudah tua pada kakek mengucapkan kepada istrinya, Allah binti Salamah, di mataku engkau sudah seperti punggung ibuku. Zaman jahiliyah ucapan seperti ini berarti cerai, talak. Nah, Islam menghilangkan. Islam tidak meneruskan kebiasaan jahiliyah ini. Ada kalanya Islam datang menghilangkan kebiasaan jahiliyah, ada kalanya meneruskan. Tidak semua kebiasaan jahiliyah ini ditiadakan oleh Islam. Ada kalanya diteruskan. Masih ingat yang mana? Islam meneruskan kebiasaan jahiliyah, yaitu ketika Nabi membawa makanan, memegang makanan di sebelah kanan Nabi itu ada anak kecil Ibnu Abbas, di sebelah kiri beliau ada orang besar. Berjalan mengatakan itu Allah. Umar melihat dari depan. Sebagaimana biasa, ketika Nabi mempunyai sesuatu, apalagi makanan, maka beliau membagi, beliau menghadiahkan sebelum beliau makan. Nah, tentu makanan ini yang sedang dipegang oleh Nabi akan ditawarkan dulu kepada orang yang di sebelah kanan beliau atau dan di sebelah kiri beliau. Sebelah kanan anak kecil Ibnu Abbas, sebelah kiri orang dewasa, orang tua. Umar dari kejauhan mengatakan, sepertinya Rasulullah akan merubah kebiasaan jahiliyah. Apa? Mendahulukan yang kanan. Ini di zaman jahiliyah sudah berbeda. Kalau memberikan sesuatu, mendahulukan yang kanan. Misalnya ada 5 orang di depan saya. Saya bawa minuman, saya melayani. Maka sunnah saya berikan yang paling kanan dari saya. Ya, yang paling kanan, dia sudah kirinya, sudah kirinya, sudah kirinya. Begitu juga salamah. Ya, ada 4 orang di depan saya salami satu persatu. Saya awali dari yang paling kanan. Kebiasaan jahiliyah seperti itu. Umar dari kejauhan mengatakan, sepertinya Rasulullah mau merubah adat jahiliyah. Artinya Umar menduga makanan itu akan diberikan kepada yang tua dulu. Ternyata dugaan Umar meleset. Rasul memberikan dulu kepada yang sebelah kanan, walaupun itu anak kecil. Di riwayat lain dikatakan Nabi minta izin dulu kepada Ibnu Abbas, apakah engkau izinkan aku berikan makanan ini kepada yang sebelah kiri, karena dia lebih tua. Ibnu Abbas menjawab, tidak aku izinkan. Ibnu Abbas mengambil haknya. Rasul mengapa? Karena memang hak Ibnu Abbas sebelah kanan. Maka diberikan dulu kepada Ibnu Abbas walaupun masih kecil, mungkin 8 tahun atau 7 tahun. Dan ketika Nabi wafatkan, Ibnu Abbas 10 atau 11 tahun. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah yang diteruskan oleh Islam. Kemudian menghormati tamu, ini diteruskan oleh Islam. Kemudian menghormati bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Pantang bagi mereka menumpahkan darah, memukul, menendang orang di bulan-bulan haram. Sampai ada cerita orang yang dendam, nyari-nyari si Fulan. Kenapa? Karena si Fulan ini membunuh bapaknya. Bapak dia dibunuh oleh si Fulan, dendam. Kemana-mana dia cari si Fulan mau dibunuh, dendam. Tiba-tiba dia ketemu si Fulan ini pas bulan Ramadhan, itu pun di sekitar Ka'bah, tidak berani berbuat apa. Di luar biasa. Ya, dan mereka beranggapan ini adalah ajaran apa? Ini adalah ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, sama dengan yang lain, ketika mereka memberikan sesaji dan seterusnya kepada Lata, Uzza, mereka beranggapan bahwa inilah ketaatan kepada Allah. Ya. Artinya mereka adalah masyarakat yang beragama, yang menyembah Allah, yang cinta kepada Allah, tetapi caranya salah. Salahnya salah fatal. Dan Allah tidak terima kesalahan dalam cara beribadah. Tidak seperti torekot-torekot sufi yang aliran kebatinan. Mereka beranggapan bahwa kesalahan dalam cara beribadah akan dimaklumi oleh Allah. Yang penting yang dituju Allah, yang penting ikhlas karena Allah, maka kesalahan dalam beribadah ini akan diampuni. Berarti sholat maghrib satu rakaat akan diampuni. Dan yang penting menuju Allah, puasa Ramadan 25 hari akan diampuni. Yang penting menuju Allah, pergi haji ke Parung akan diampuni. Yang penting untuk Allah, pulang dari Parung tahalul, misalnya, ya kan? Kan tujuannya Allah. Apa bedanya Mekah dengan tempat lain? Semuanya milik Allah. Nah, ini aliran-aliran kebatinan, torekot-torekot sufi. Mereka tidak mementingkan cara. Yang penting tujuan. Mereka lupa bahwa syahadat ada dua, bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada satu lagi, apa? Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya ikhlas karena Allah yang dituju Allah, tapi ada satu lagi, apa? Caranya mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang menjidal engkau, membantah engkau tentang suaminya, mengadu kepada Allah, wa tashtaki ila Allah. Aisyah yang ada di situ, yang melihat Rasul berbincang-bincang dengan wanita tua ini, Aisyah kadang mendengar, kadang tidak, kadang mendengar, kadang tidak, kurang jelas. Ketika turun ayat ini, Aisyah baru jelas. Oh, itu rupanya yang diperbincangkan nenek-nenek dengan Rasulullah itu rupanya tentang jihad. Jihad ini sekali lagi dinafikan oleh syariat, tidak diteruskan oleh syariat. Oleh karena itu orang yang mengatakan kepada istrinya, hidungmu mirip hidung ibuku, matamu mirip mata ibuku, tidak masalah. tidak haram. Bukan berarti bahwa istrinya menjadi ibunya. Cerai selama-lamanya, tidak boleh rujuk lagi. Nah, itu jahiliyah seperti itu. Kemudian beliau membahas ayat yang tadi, itu sebetulnya ayat kedua. Kan kita sedang membaca ayat-ayat tentang Allah yang Maha mendengar dan melihat. Ayat pertama sudah, yaitu mujadalah. Nah, sekarang ayat kedua yang juga tadi sudah kita baca. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah miskin, kami yang kaya. Allah mendengar. Apakah beliau jelaskan ayat ini dari mulai laqad jumlatun muakkadatun billah. Laqad ini jumlah. Lafaz ini jumlah, bukan huruf. Jumlatun muakkadatun yang diperkuat dengan lam, yeah. Dan ada dua, lam dan qad. Ketika qad saja itu artinya sungguh, jadi ditambah lagi lam, dan begitulah bahasa Arab. Meningkat, bisa menjadi tiga, bisa menjadi empat. Ini luar biasa. Padahal ketika qad saja sudah bermakna sungguh. Ini ditambah lam. Sungguh dan betul-betul sungguh. Sulit kita menerjemah. Tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sungguh sudah. Apalagi dikatakan. Paling diulang-ulang, sungguh. Ya, itu bahasa kita. Adapun dalam bahasa Arab tidak. Ya. Ada kaidah ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Hurufnya bertambah, maknanya juga bertambah. Artinya bersamaan. Ya. Isbir, wasthabiyah. Kan cuma ditambah tok, tapi yang dimaksud bersabarlah. Ya. Inilah bahasa Arab dengan satu huruf, dua huruf, apabila diterjemahkan dalam bahasa lain menjadi beberapa kalimat. Padahal hanya satu huruf, dua huruf. Dan waqad ini merupakan sumpah, tetapi ada yang terbuang. Oleh karena itu takdirnya tadinya kalimat itu wallahi menghilang wallahi. Maka dikatakan di sini ada tiga. Wa hiya muakkadatun bi thalathati muakkadah. Penguatnya itu ada tiga. Wallahi, la, satu lagi qad. Artinya apa? Sungguh demi Allah. Nah, ini tadi sudah sebab yang mendorong orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Sekarang ayat ketiga yang tadi juga sudah dibahas oleh beliau, Az-Zukhruf 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna lalaihim. Apakah mereka mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar bisikan mereka, rahasia mereka. Nanti akan dibahas oleh beliau bedanya sir dengan najwa. Sir dengan najwa, dengan lidah, ada tiga. Kalau sir ma yusirruhul insan ila sahibihi, berbicara kepada seseorang dengan bisik-bisik, dia tidak mau orang lain dengar. Misalnya di sini ada yang berbicara berdua. Saya berbicara kepada si fulan di tengah-tengah antum. Saya enggak mau antum semua dengar. Nah, itu sir. Kalau najwa ma yunaji bihi sahibahu yuqatibu, dia atau saya mengajak berbicara kepada si fulan, tapi yang lain dengar enggak masalah. Tapi yang saya tuju si fulan. Tapi yang lain dengar enggak masalah. Nah, itu najwa. Ya. Yeah. Yang lain dengar enggak masalah. Tapi yang saya tuju si fulan itu, bukan yang lain. Mungkin saya minta sesuatu kepada si fulan, saya menyuruh sesuatu kepada si fulan, yang lain dengar enggak masalah. Kalau tadi yang lain jangan sampai dengar, rahasia. Ah, yang terakhir anida mayyurfa'u bihi sawtuhu li sahibihi, dengan teriakan. Dengan panggilan teriakan. Ini ada tiga macam. Dijelaskan oleh beliau. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubu. Ingat, rasul-rasul kami ada di sisi mereka menulis. Siapa rasul ini? Ingat, ketahuilah, rasul-rasul kami, kata Allah, rasul-rasulku ada di sekeliling mereka menulis. Siapa rasul-rasul yang dimaksud ini? Nah, malaikat. Malaikat pencatat. Nah, tahulah kita dari sini bahwa rasul ada dua. Rasul ada dua. Apa dan apa? Malaikat dan manusia. Apakah Jibril rasul? Ya, Jibril rasul, utusan Allah. Sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, utusan Allah. Kalau Jibril utusan Allah dari jenis malaikat, adapun Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya utusan Allah dari jenis manusia. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama saat imam membaca bismillah di kelas tadi? Bakar, Umar, Utsman, aku tidak mendengar lafaz bismillah di jalan. Saya belum lama kenal Rasulullah, sedikit-sedikit saya menghafalkan Rasulullah tersebut. Seperti tidak ikut tahlilan kematian, tetapi orang-orang di kampung membicarakan saya, mohon nasihat. Ya, di bagian dari resiko bahwa orang yang mengamalkan sunnahku di akhir zaman, maka seperti Qobdin Jamal, seperti memegang pada masih mending sekedar dibicarakan, sekedar dikunci, ini masih mending. Ada yang jauh lebih dari ini. Dari hati imam-imam kita al-sunnah di tengah-tengah masyarakat bid'ah, ada yang disiksa, ada yang dipenjara sampai meninggal di penjara seperti Syekhul Islam. Ini bagian dari wajib bagi kita sabar dengan terus memohon pertolongan kepada Allah. Adakah dalil sholat qobliyah dan ba'diyah isya? Karena saya belum menemukan hadisnya. Ba'diyah isya, iya, bahkan itu termasuk yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Adapun qobliyah isya, hadisnya boleh. Qobliyah isya yang sahih berarti bolehkah kita belajar atau mengajarkan Al-Quran kepada perempuan yang belum atau bukan mahram kita? Boleh asal tidak ada fitnah. Belajar Al-Quran ya bukan berdua. Dua habis sisa ya. Itu tidak seperti itu. Rame-rame habis maghrib, habis asar, ketika tidak ada fitnah. Yang penting tidak ada fitnah menutup orang. Tidak ada fatwa dari Imam Syafi'i, barang siapa belajar sufi tasawuf pagi hari, maka sebelum siang dia akan menjadi orang bodoh. Mohon dijelaskan. Ya, saya kira sudah jelas. Ini ucapan Imam Syafi'i yang sudah sangat jelas. Terkenal ucapan beliau. Ya, barang siapa yang belajar sufi tasawuf di pagi hari, maka sebelum duhur, sebelum siang sudah ahmak. Ahmak itu yang paling dulu bodoh terhadap agama ini. Seperti tadi, hal-hal yang sudah sangat jelas jadi tidak paham. Gara-gara belajar tasawuf, maka sampai mengatakan di level tertentu seseorang boleh meninggalkan sholat, di level tertentu seseorang boleh hidup apa. Ini kan bodoh sekali. Sebodoh-bodoh seorang muslim tidak akan dan tidak ada yang sampai mengatakan sholat tidak wajib. Nah ini yang belajar justru mengatakan sholat tidak wajib lagi ketika sudah sampai level tertentu makrifat. Ini ajaran sufi bodoh sekali. Bisa mengatakan bisa mengatakan sampai karena sudah buat kenyataan sholat tidak wajib lagi. Oh iya, ucapan itu ucapan itu bisa mengeluarkan seseorang dari sholat. Adapun orang yang berbicara seperti itu, si bulan misalnya, nah, kita tidak boleh buru-buru mengatakan si bulan telah kafir, si bulan telah keluar dari sholat murtad karena mengatakan sholat tidak wajib. Ini nanti ada satu tahapan yang harus kita lewati sebelum kita mengatakan si bulan kafir, si bulan yang kita dapati sumpah sholat di masjid, mengaku muslim, kita kafirkan. Ada satu tahapan yang harus dilewati, yaitu iqamatul hujjah. Dalam agama Islam, manakah yang lebih utama, kedudukan antara menegakkan sholat lima waktu atau menuntut ilmu? Tentu tidak semudah ini jawabannya. Sholat lima waktu, jawabannya menuntut ilmu tidak. Ilmu apa? Ketika ilmu itu ilmu tentang tauhid, tentu ini lebih besar dari sholat lima waktu. Ilmu bagaimana cara masuk ke dalam sholat, apa itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentu ini lebih besar dari sholat. Karena ilmu itu kan penting. Ilmu tentang muamalah besar, ilmu tentang ibadah lebih besar lagi, ilmu tentang tauhid lebih besar lagi, yang terbesar. Dalam hadis, manakah yang didahulukan, lafaz zahir atau makna? Tergantung dari pembahasan apa. Ketika tidak ada qarinah, petunjuk bahwa kita disuruh memahami lain, maka harus kita berpegang kepada zahir. Allah bilang tanganku, wajib kita katakan tangan Allah. Allah bilang wajahku, itulah wajah Allah. Dohirnya tidak benar. Nah, kecuali memang sudah menjadi sesuatu yang difahami secara umum di kaidah bahasa Arab. Letakkan matamu di tubuhmu ini. Dan belum lama kita bahas. Maka yang dimaksud adalah awasi tubuh ini. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki mata yang dimaksud Allah melihat, bukan berarti Allah memiliki kedua mata. Tentu ini salah. Karena Allah melihat ada ayatnya sendiri. Allah punya mata ada ayatnya sendiri. Kalau Allah punya mata maksudnya Allah melihat, Allah tidak punya mata secara hakikat, berarti ayat tersebut sia-sia. Mustahil Allah menurunkan ayat yang sia-sia. Apabila suatu perbuatan dianggap bid'ah karena belum ditemukan dalilnya, bagaimana apabila suatu saat didapatkan dalilnya? Apakah kita berdosa karena pernah menganggap suatu perbuatan bid'ah? Tergantung kita ini siapa? Kita ini siapa? Jelas kita bukan ulama. Oleh karena itu jangan mudah-mudah mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau ulama, iya. Coba kita mengatakan maulid itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Kita ikut-ikutan ulama, apa ngarang sendiri, apa mempelajari sendiri? Tentu kita ikut-ikutan ulama. Yang membid'ahkan maulid itu sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum majelis ini ada. Sebelum dakwah salaf masuk ke negeri kita, sudah banyak para ulama yang membid'ahkan maulid. Oleh karena itu kita mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah adalah karena mengikuti ulama. Jangan mudah-mudah. Lebih baik saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada orang sedekah di putar. Sedekah putar. Antum tidak tahu, baru belajar. Maka bibit, oh maaf, saya tidak tahu. Nah, tanya. Nanti akan dijawab oleh yang lebih bahwa itu bid'ah atau sunnah. Jangan mentang-mentang melihat sesuatu yang beda dengan apa yang kita lakukan, langsung kita katakan beda. Ya. Ada orang yang belum pernah sujud tilawah ketika sholat. Dia ikut sholat, imamnya sujud tilawah, mungkin di subuh kali Jumat, ayat sejadah. Kau membaca ayat lain pada kitab 14 atau 15. Dari berdiri itu langsung sujud. Nah, kalau dia tidak tahu, kan bisa mengatakan ini bid'ah. Dia tidak tahu. Oh, ini sunnah. Sujud tidak. Kalau menyambung perkataan ulama, ya. Menyambung perkataan ulama. Justru itu yang boleh adalah menyambung ucapan para ulama, mengikuti ucapan para ulama. Ulama kan sudah bilang, maulid bid'ah, kita ikut. Nah, tentu ikutnya bukan taklid, tapi karena para ulama mengatakan tidak ada yang jadi. Rasul dan para sahabat tidak pernah mengadakan maulid dan bid'ah. Jadi jangan kita sebagai orang pertama yang mengatakan bahwa ini bid'ah, itu bid'ah. Kita biarkan, kita serahkan kepada para ulama. Kita hanya itu saja kita akhiri sekolah.